السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran rutin kita dengan membaca buku Ada Orang Utang. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membaca bab tentang utang dalam keluarga. Ada sebuah hadis di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan pengarahan kepada seorang anak yang dia pernah mengadukan ayahnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayah beliau mengambil harta dari anak ini tanpa seizin anak ini. Kemudian itu dilaporkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Anta wa maluka li abika." Kamu dan hartamu adalah milik bapakmu. Dan para ulama mengatakan, seseorang adalah min kasbi waladihi. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, wal waladu min kasbi walidihi. Seorang anak adalah hasil usaha dari orang tua. Dan pendapatan anak adalah turunan dari pendapatan atau dari hasil usaha orang tua. Sehingga penjelasannya seperti ini ya. Nabi SAW bersabda, anta wa maluka li abika. Kamu dan bapakmu, kamu dan hartamu milik bapakmu. Karena anak adalah hasil usaha orang tua. Hasil usaha ortu. Maka ketika anak adalah hasil usaha ortu, maka hasil usaha anak adalah turunan dari hasil usaha ortu. Karena itulah anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu milik bapakmu. Baik. Selanjutnya, penulis berharap buku ini bisa menjadi ensiklopedia masalah utang. Tapi buku ini tipis ya, nggak pantas disebut ensiklopedia utang. Dan ini sebenarnya usulan dari salah satu editor. Bagaimana kalau judulnya diganti, bukan Ada Orang Utang tapi ensiklopedia utang. Kemudian di sini kami mencatut masalah utang dalam keluarga, baik terkait utang suami, utang istri, utang orang tua, atau utang anak. Untuk itu di bagian ini kita akan mengupas 5 pembahasan. Pertama, apakah istri wajib melunasi utang suami? Sebaliknya, apakah suami wajib melunasi utang istri? Kemudian, anak apakah wajib melunasi utang orang tua? Bagaimana jika suami utang ke istri atau sebaliknya? Bagaimana jika orang tua utang ke anak atau sebaliknya? Baik. 5 ini insya Allah yang akan kita bahas. Pertama, yang akan kita bahas adalah utang suami dan istri. Titik masalahnya adalah apakah utang termasuk bagian dari nafkah? Karena ada bagian yang wajib yang harus ditunaikan oleh suami kepada istrinya, yaitu memberikan nafkah. Memberikan nafkah adalah kewajiban suami yang harus dia tunaikan kepada istrinya, ngasih nafkah. Nah kemudian, apakah memberikan utang, suami memberikan utang kepada istri, itu bagian dari nafkah? Jika itu dalam bagian nafkah, berarti pihak yang wajib memberi nafkah harus menanggung utang itu. Sebaliknya, jika tidak termasuk bagian dari nafkah, maka pihak yang wajib memberi nafkah tidak harus melunasi utang itu. Sehingga utang istri kepada siapapun, baik ke tetangganya, ke keluarganya, atau ke orang lain, apakah suami wajib melunasi? Di situ ada dua. Apakah dia utang karena dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan primernya, sehingga disebut sebagai bagian nafkah? Ataukah di luar nafkah? Kebutuhan primer sudah dicukupi oleh suami, tapi istri pingin A, pingin B, dan seterusnya. Lalu dia nambah utang. Berarti utang itu adalah utang di luar nafkah. Pertama, apakah istri menanggung utang suami? Istri, berapapun jumlah hartanya, tidak berkewajiban untuk menanggung nafkah suaminya. Karena harta istri menjadi murni milik istri. Karena itu harta istri murni menjadi milik istri. Mereka, para istri, tidak menanggung nafkah untuk suaminya. Allah menegaskan bahwa harta istri murni menjadi miliknya, dan tidak ada seorang pun yang boleh mengambilnya kecuali dengan kerelaan sang istri. Dalil kesimpulan ini adalah ayat tentang mahar. Allah Ta'ala berfirman, وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَقُلُوهُ هَنِيًّا مَّرِيئًا. Berikanlah mas kawin, berikanlah mahar kepada wanita yang kamu nikahi dengan pemberian yang penuh dengan kerelaan. فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, minti binafsihi, dengan senang hati, tidak ada paksaan, fakuluhu hani ammari'ah, maka makanlah, ambillah pemberian itu hani ammari'ah dengan sedap, lagi baik akibatnya. Akhirnya, artinya tidak ada perasaan khawatir atau perasaan sedih apapun, karena ini murni dari kerelaan sang istri. Dan ini salah satu di antara contoh bagaimana Allah mengatur pemberian yang diberikan oleh suami kepada istrinya, yang itu merupakan kewajiban suami. Dalam hal ini adalah mahar. Mahar ketika sudah diberikan kepada istri, 100% jadi milik wanita itu, dan siapapun tidak boleh mengambilnya kecuali atas kerelaan sang istri. Baik orang tuanya, baik saudaranya, termasuk juga suaminya. Kadang ada sebagian orang yang beranggapan bahwasanya mahar itu ibarat simpanan. Sehingga suami misalnya ngasih mahar dalam bentuk emas sebanyak 10 gram. Lalu diserahkan ke istrinya. Bentuknya cincin atau gelang atau kalung. Setelah diserahkan kepada sang istri, kemudian ketika suami ini butuh, dia berharap agar mahar itu diserahkan untuk menutupi kebutuhannya. Baik untuk modal usaha atau yang lainnya. Dan ini adalah prinsip yang enggak benar ya. Jadi berikan mahar dan 100% itu adalah milik sang istri. Dalam fatwa Syabaka Islamiyah dijelaskan tafsir ayat ini. Wal ayatul karimah allaqat jawaza akhdi mali zawjah ala ayyakuna biti bin nafs. Ayat di atas menjelaskan bahwa suami boleh mengambil harta istri ala ayyakuna biti bin nafs, dengan syarat itu dilakukan atas kerelaan hatinya. Ayyakuna biti bin nafs. Wa huwa ablagu min mujarradil idhn. Dan itu lebih dari sebatas memberikan izin. Fa innal mar'ata qad tatalaffadhu bil hibah wal hadiyah wa nahmi dhalika bisababi dhaghtiz zauj 'alayha. Karena terkadang seorang wanita, dia mengucapkan memberi hadiah atau hibah. Baik, saya akan berikan kepada abang, saya akan berikan kepada ayah, atau semacamnya, karena ada tekanan dari suami. Sehingga suami terus merongrong istrinya untuk memberikan harta yang dimiliki oleh istrinya. Ma'adami ridhaha bi'ta'iha. Padahal istri tidak ridha untuk memberikan hal itu kepada suaminya. Wa alima min hadha anna al-mu'tabar fi tahlil mali zawja innama huwa ayyakuna biti bin nafs. Dan dari sini diketahui bahwa yang jadi acuan halalnya harta istri ketika diambil oleh suaminya adalah innama huwa ayyakuna biti bin nafs, ketika itu dilakukan atas kerelaan hati sang istri. Sehingga kadang ada wanita yang dia ngasih itu karena terpaksa. Terpaksanya gimana? Karena suaminya menekan terus. Atau suaminya memaksa terus. Akhirnya sang istri terpaksa melepas maharnya. Kalau nggak gini, daripada berantem terus. Dia merasa capek berantem. Apalagi berantem kalau dalam satu rumah, Masya Allah. Kalau berantem dengan tetangga, begitu pintu ditutup, selesai. Nggak ketemu sama orangnya. Berantem kalau di rumah, apanya yang ditutup? Pintu ditutup, mereka masih dalam satu rumah. Kamar ditutup, nah itu yang mungkin. Sehingga satu di dalam kamar, satu di luar. Tapi, tetap saja akan membuat lelah seseorang ketika mereka berantem. Jadinya, dalam kondisi ini, ketika sang istri memberikan harta yang dia miliki, milik pribadinya, baik mahar, atau pemberian orang tua, atau hasil tabungan dia bekerja, atau yang lainnya, di mana sang istri itu mendapatkan sesuatu dari milik pribadinya, maka suami tidak boleh mengambil kecuali atas kerelaan sang istri. Jika harta yang berupa mahar, harta berupa mahar itu gimana? Pada asalnya itu suami, asalnya dari suami, diberikan kepada istrinya. Jika harta yang berasal dari suami diberikan ke istri, suami tidak boleh mengambil lagi dengan alasan apapun kecuali atas kerelaan sang istri. Apalagi harta lainnya yang murni dimiliki istri dan suami tidak pernah ikut andil dalam mewujudkan harta itu. Ikut andil dalam mewujudkan harta itu. Seperti penghasilan istri, atau warisan milik istri dari ortunya, tentu lebih tidak boleh dinikmati oleh suaminya kecuali atas kerelaan istri juga. Jadi kalau lihat, kita lihat asal-usulnya. Mahar berasal dari suami, lalu diberikan kepada istri. Itu suami nggak boleh ngambil speser pun kecuali atas kerelaan istri. Apalagi harta milik istri dari hasil kerja dia, dari hasil warisan, atau yang lainnya. Dengan demikian, ya, maka istri tidak wajib menanggung utang suami, karena tidak wajib menafkahi suaminya. Baik, sehingga utang di situ, kaitannya dengan masalah nafkah. Kalau istri tidak wajib memberikan menanggung nafkah suami, maka istri juga tidak wajib menanggung utang suami. Baik. Sekarang yang kedua. Apakah suami wajib menanggung utang istri? Jawaban masalah ini kembali kepada pertanyaan, apakah melunasi utang termasuk bagian dari nafkah ataukah bukan nafkah? Nah, sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita akan menyimak batasan nafkah dalam Islam. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu, beliau pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa hak istri yang menjadi tanggung jawab kami para suami?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Antut imaha idza ta'imta wa taqsuha idza iktasaita." awik tasabta wala tadribil wajha wala tuqabbih wala tahjur illa fil bait. Jawab Nabi SAW, antut'imaha idha ta'imta. Kamu kasih makan dia kalau kamu makan. Suami bisa makan, istri harus bisa makan. Wataksuha idha ktasaita. Au iktasabta. Dan kamu harus memberikan pakaian kepadanya ketika kamu sudah, ketika kamu bekerja atau kamu bisa memberikan pakaian untuk dirimu. Berarti di sini kebutuhan pangan, sandang. Wala tadrib alwajha. Jangan kau pukul wajahnya. Jangan memukul wajah. Dan ini sebenarnya kalimat umum. Wajah siapapun gak boleh dipukul. Makanya prinsip pertarungan apa tinju atau apalagi semua bentuk pertarungan ya, yang itu arahnya adalah diarahkan ke kepala, muka, terutama wajah ya. Maka sebenarnya itu melanggar hadis Nabi SAW, wala tadribil wajha, wala tuqabbih. Jangan menjelek-jelekkan. Wala tahjur illa fil bait. Dan jangan memboikot istri kecuali di rumah. Jadi kalaupun sampai pada puncak marah sehingga dilakukan pemboikotan, boikot itu dilakukan di rumah. Dalam makna, kalaupun terjadi masalah dalam keluarga, jangan sampai bocor keluar. Ada ketegangan antara suami dan istri. Terus sampai bocor keluar, nah itu kan jadi apa? Satu celah yang buruk dalam sebuah keluarga. Ya meskipun itu umum terjadi di masyarakat. Keluarga mana sih yang gak pernah berantem? Pasti pernah terjadi ketegangan. Bahkan sampai pada keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalaupun terjadi seperti itu, jangan sampai bocor keluar. Kalaupun bocor, ya jangan sampai kebablasan. Nah, itu sebagai konsekuensi ketika kita dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memboikot kecuali di dalam rumah. Dalam fatwa Islam dijelaskan batasan nafkah. Wan nafaqah tashmulu at-ta'ama wasyaraba wal malbasa wal maskan. Nafkah itu mencakup makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Wasa'iru ma tahtaju ilaihi az-zawjah li iqamati mahjatiha wa qawami badaniha. Dan segala yang menjadi kebutuhan istri untuk bisa hidup layak. Dan itu berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Antara satu zaman dengan zaman yang lain. Baik. Ini batasan nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada sang istri. Berdasarkan pengertian di atas, itu pengertian tentang nafkah, utang istri bisa kita bagi jadi dua. Yang pertama, utang karena untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya. Misalnya, suami selama berbulan-bulan tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Kemudian sang istri berutang untuk bisa mendapatkan makanan. Ini kan cukup banyak ya. Suaminya ninggalkan istri kemana? Tidak tahu, mancing mungkin. Dia mancing selama berbulan-bulan. Dalam posisi ini suami wajib menanggung utang istrinya karena hakikatnya utang itu disebabkan suami yang tidak mencukupi kebutuhan istrinya. Sehingga ngilang, gak pernah ngasih uang, gak pernah ngasih nafkah sepeser pun. Akhirnya sang istri karena gak bekerja dan dia juga harus menanggung anak-anak, dia pun rela untuk berutang. Utang ke tetangga, utang ke keluarga, utang ke sini, utang ke sini. Apa sebab istri ini utang? Karena suami tidak memberikan kecukupan. Dan setiap nafkah yang tertunda adalah utang dan Anda harus melunasinya. Para suami harus melunasinya. Imam Al-Khattabi seorang ulama ahli hadis dan ahli bahasa, beliau bermadzhab Syafi'iyah. Beliau menjelaskan hadis dari Muawiyah bin Haidah tentang tugas-tugas suami. Kata Imam Al-Khattabi, "Fi hadza ijabun nafaqati wal kiswati laha." Dalam hadis ini terdapat perintah wajibnya memberikan nafkah dan pakaian bagi sang istri. Wa huwa ala qadri wus'iz zauj, dan itu sebanding sejalan dengan kelonggaran yang dimiliki oleh suami. Besarnya nafkah sesuai dengan kemampuan suami. Wa idza ja'alahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam haqqan laha, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan ini sebagai hak istri, fa huwa lazimun hadara aw ghaba, maka statusnya wajib baik suami ada di tempat atau tidak ada di tempat, baik suami ada di rumah atau tidak ada di rumah. Fa illam yajid fi waqtihi kana dainan alaihi kasairil huquqil wajibah. Jika uang itu, nafkah itu tidak ada pada saat dibutuhkan oleh sang istri, sehingga suami meninggalkan keluarga ya, selama 4 bulan. Kemana? Keliling. Ke India, Pakistan, Bangladesh, nanti ke negara mana lagi, ke Thailand. Jadi dia keliling-keliling selama 4 bulan. Nah, saat istrinya butuh, gak ada uang. Akhirnya dia utang. Atau menggunakan uang pribadinya. Karena dainan alaih, maka itu menjadi utang bagi suami, kasairil hukukil wajibah, yang wajib ditunaikan sebagaimana kewajiban yang lain. Sawa'un faradolahal qadi alaihi ayyama ghibatihi awlam yufrid, baik diwajibkan oleh hakim ataukah tidak diwajibkan oleh hakim. Sehingga baik itu diangkat ke pengadilan maupun tidak diangkat ke pengadilan. Sehingga dalam hal ini, suami yang tidak ada di rumah tetap berkewajiban untuk menutupi utang istri. Tidak boleh bagi suami untuk menelantarkannya. Meskipun dia tidak di rumah. Maka nafkah harus tetap jalan, tetap diberikan. Nah, baik di situ ada keputusan hakim maupun tidak ada keputusan hakim. Keterangan Al-Khattabi ini dinukil oleh Al-Baghawi, ulama Syafi'iyah dalam Syarhus Sunnah. Baik. Selanjutnya, utang di luar kebutuhan hidup. Sehingga tadi ya, di sini ada yang bagian dari nafkah dan ada yang di luar nafkah, di luar kebutuhan pokok hidup. Misalnya, istri berutang untuk menambah perabotan. Yang sering kan kayak gini ya. Ada orang jualan perabotan dengan sistem apa? Kredit. Kalau di Jawa Timur namanya mendring. Untuk menambah koleksi baju, koleksi perhiasan, koleksi ini, koleksi itu, dan seterusnya. Menambah ini, menambah itu. Pakai utang. Kamu kok punya banyak tupperware ini dari mana? Ngutang. Masya Allah. Ya. Mumpung suaminya gak ada, jadi beli banyak. Jadi untuk menambah perabotan, dia ngutang. Utang semacam ini bukan termasuk bagian dari nafkah. Sehingga suami tidak wajib melunasinya. Dalam fatwa Syabaka Islaminya dinyatakan, "Fala yajibu ala zauj qada'u daini zaujati." Tidak wajib bagi suami untuk melunasi utang istrinya. "Illa yatabarra'a bidzalika ihsanan ilaiha." Kecuali kalau sang suami ingin berbaik hati memberikan santunan kepada istrinya. "Talama kana dainuha khasan biha." Selama utang itu terkait pribadi istri. Terkait pribadi istri tadi, artinya tidak ada hubungannya dengan masalah nafkah. Walam yakun bisababi ihmalihi fin nafaqatil wajibati alaihi syar'an. dan tidak disebabkan karena suami telah menelantarkan nafkah untuk sang istri yang wajib secara syar'i. Jadi, nafkah sudah dikasih. Kamu kan sudah saya transfer tiap bulan. Sudah dikirimi tiap pekan. Tapi masih merasa kurang. Akhirnya dia beli ini, pakai ngutang. Ya. Terutama tawaran pinjol itu, Masya Allah ya. Waspadalah. Sehingga kalau ada tawaran pinjol melalui HP dan seterusnya, udah dihapus saja. Dan terkadang bagi sebagian orang yang dia selalu memikirkan nyekel duit, bawa uang, adanya pinjol itu kesempatan. Hanya ngutang, ngutang, ngutang. Sekian belas pinjol, bahkan lebih dari puluhan, kadang 20, 30, Masya Allah. Jangan sampai itu terjadi, kaum muslimin tidak boleh seperti ini. Dia harus punya prinsip bahwasanya hidup tanpa utang adalah sebuah kebahagiaan. Dan adanya banyak jerat utang akan membuat gerak kita jadi tidak maksimal, pikiran selalu terbebani dengan itu, kecuali bagi orang yang hatinya dingin, ya, bebal dengan kayak gini. Jadi punya utang pun gak dipikir. Nah, wallahu ta'ala alam. Ini terkait utang suami dan istri. Sehingga kesimpulannya tadi, istri sama sekali tidak berkewajiban melunasi utang suami. Lalu kalau suami mati dan dia punya utang gimana? Diambilkan dari harta warisan. Kalau harta warisan suami tidak ada, Pak. Ya dikembalikan kepada keluarga suami. Bukan istri yang mengusahakan, keluarga suami. Siapa? Bapaknya, saudara laki-lakinya. Kalau tidak ada pamannya, ya, sepupunya, dan keluarga suami yang laki-laki. Kalau tidak ada, ya sudah. Itu jadi tanggung jawab dia di akhirat. Sehingga dia tidak bakalan bisa tenang selama utang itu belum lunas. Akan selalu gelisah. Sebagaimana sabda Nabi SAW ketika beliau mendapatkan informasi bahwasanya Abu Qatadah telah melunasi utang mayit. Maka Nabi SAW mengatakan, Al-ana qad baridat zildu. Sekarang, sekarang wahai Abu Qatadah, kulitnya baru bisa mendingin. InsyaAllah. Sehingga beratnya utang, di mana kulit seseorang, mayit itu baru bisa dingin setelah utangnya dilunasi. Selanjutnya, untuk utang istri, maka tadi dibagi dua ya. Apakah itu utang disebabkan karena masalah nafkah yang kurang, ataukah utang disebabkan murni karena kebutuhan pribadi istri. Nah, untuk yang kedua, suami tidak berkewajiban untuk menanggungnya. Kemudian kita akan pelajari yang ketiga. Apakah anak wajib melunasi utang orang tua? Berbakti kepada orang tua, ada yang hukumnya wajib dan ada yang hukumnya anjuran. Allah perintahkan dalam Al-Quran, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Rabbmu memerintahkan agar jangan sampai kalian beribadah kecuali hanya kepadanya. Wa bil walidaini ihsana, dan kalian harus berbakti kepada kedua orang tua. Hanya saja tidak semua bentuk menyenangkan orang tua termasuk berbakti yang hukumnya wajib. Termasuk dalam hal ini adalah melunasi utang orang tua. Para ulama mengatakan, melunasi utang orang tua bukan kewajiban anak. Baik orang tua masih hidup maupun sudah meninggal. Saya sampaikan ini atas kesimpulan dari keterangan para ulama. Jadi bukan pendapat pribadi ya. Nanti kita akan lihat siapa ulamanya yang ngomong kayak gitu. Dalam Mawahib Al-Jalil, Syarah Mukhtasar Khalil, Ar-Ru'aini mengatakan, "Idza kana 'alaihi dain," jika seseorang memiliki utang, "faqada'uha faqada'uhu muqaddamun 'alal hajji bila khilafin," maka melunasi utang itu lebih didahulukan daripada dipakai untuk berangkat haji. Bila khilaf tanpa ada perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini. Jangan malah sebaliknya, menggunakan harta orang lain untuk haji. Jadi kalau ada orang punya beban utang, kemudian dia juga ingin berangkat haji, maka lunasi dulu utangmu, baru kemudian gunakan untuk haji jika masih ada sisa. Bikhilafi daini abihi. Kecuali utang ayahnya. Fa innahu yuqaddimul hajja alaihi. Maka dia boleh mendahulukan menunaikan haji daripada melunasi utang ayahnya. Sehingga bapaknya punya utang 50 juta. Tabungan anak 60 juta. Dan anak mau haji. Haji dalam kondisi normal, bukan karena apa antrian zaman sekarang. Sehingga daftar ini nanti tahun depan berangkat. Mana yang didahulukan? Daftar haji ataukah melunasi utang orang tua? Kata penulis Mawahibul Jalil, dahulukan haji. Sehingga ini menunjukkan bahwa anak pada asalnya tidak berkewajiban untuk melunasi utang orang tua. Kemudian penulis mengatakan, wadainu abihi laisa alaihi halan wala muajjalan. Fa fi'lu ma yajibu alaihi aula min fi'li ma la yajibu alaihi. Utang ayah tidak menjadi kewajiban anak. Utangnya tidak menjadi kewajiban anak. Ya. Untuk dia lunasi, baik segera dilunasi atau yang bertempo. Baik utang halan yang sudah jatuh tempo, atau kamu ajalan yang belum jatuh tempo. Sehingga kenapa kok haji yang didahulukan? Karena haji itu wajib. Wa fi'lu ma yajibu alaihi. Dan mengerjakan apa yang menjadi kewajibannya, yaitu berhaji. Aula min fi'li lebih didahulukan daripada mengerjakan apa yang tidak menjadi kewajibannya. Nah, sehingga haji ataukah melunasi utang orang tua? Melunasi utang orang tua tidak wajib. Haji wajib. Dahulukan wajib daripada yang tidak wajib. Kewajiban yang disebutkan oleh Ar-Ru'aini di atas bisa disimpulkan berhierarki sebagai berikut. Berangkat haji, atau sebagai berikutnya, utang pribadi, berangkat haji, utang orang tua. Nah, sehingga kalau utang dengan keinginan untuk berangkat haji, dahulukan mana? Utang. Baik. Kemudian, haji dengan utang ortu, dahulukan mana? Haji. Baru utang ortu. Berangkat haji lebih didahulukan daripada melunasi utang orang tua, karena haji kewajiban, sementara melunasi utang orang tua tidak wajib bagi anak. Berarti kalau orang itu meninggal, lalu diumumkan ya, bagi para pentakziah, yang masih memiliki urusan utang piutang yang belum selesai, nanti silahkan menghubungi anaknya, insya Allah siap untuk menanggung utang orang tua, utang sang bapak. Apakah anak wajib untuk melunasi itu? Bapaknya sudah meninggal. Jawabannya adalah jika bapaknya punya warisan, nggak boleh anak mengambil warisan itu sebelum utang lunas. Dan itu salah satu di antara syarat di mana ahli waris boleh berhak mendapatkan warisan. Ahli waris baru berhak dapat warisan jika utangnya sudah lunas. Ya. Bagaimana dengan orang tua yang mati meninggalkan utang? Ketika orang tua wafat dan meninggalkan utang, maka pelunasan utang diambilkan dari harta warisan. Dan itu bukan harta anak. Itu harta mayit, karena warisan belum boleh dibagi kecuali setelah utang lunas. Itu adalah harta warisan dari orang tua, bukan harta pribadi anak. Nah, ini mohon dipahami ya. Beda dengan kasus yang tadi. Kalau kasus yang tadi, uang pribadi anak, bukan uang orang tua. Syekhul Islam mengatakan, dainul mayit. la yajibu 'alal warasati qada'uhu, lakin yuqda min tarikatihi. Utang mayit itu tidak wajib bagi ahli warisnya untuk melunasinya, maksudnya dengan uang pribadi. Namun dilunasi dengan menggunakan harta warisan. Dipahami ya? Makanya Abu Qatadah yang lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, utang 2 dinar mayit ini saya yang nanggung. Itu pakai uang pribadi Abu Qatadah. Bukan warisan orang ini, karena orang ini sudah enggak punya warisan. Dan kalau sudah ngomong seperti itu, ya jadi kewajiban dia, kamu harus lunasi wahai Abu Qatadah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengejar Abu Qatadah. Namun kalau mayit meninggalkan warisan seperti kasus Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, anaknya yaitu Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, beliau belum membagi waris sampai mendapatkan data yang valid tentang berapa utang ayahnya. Lalu kemarin diumumkan berapa lama? Selama 3 kali musim haji. Selama 3 kali musim haji. Diumumkan lagi selama 3 kali musim haji. Baik. Kemudian bagaimana jika utang mayit lebih besar daripada warisannya? Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan, ahli waris tidaklah dituntut untuk melunasi utang mayit dengan nilai yang lebih besar dari total harta warisan yang ditinggalkan oleh mayit. Karena ahli waris bukanlah sekutu, tidak terlibat dalam harta dengan si mayit. Dulu kan mereka tidak bekerja sama bareng ya, untuk memiliki rumah atau memiliki tanah. Ahli waris hanya berstatus sebagai pengganti mayit dalam harta warisan yang ada, yang ditinggalkan oleh mayit. Nah, sehingga dalam hal ini, ketika utangnya lebih gede daripada warisannya, ya ditutupi seadanya dengan warisan itu. Sudah, kok masih ada sisa utang yang belum terbayar? Itu tanggung jawab mayit. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan lebih lanjut pernyataan gurunya ini, Abdurrahman As-Sa'di. Ibnu Utsaimin mengatakan, artinya jika mayit memiliki utang 1000 rial, sedangkan total warisan yang ditinggalkan mayit 500 rial, maka ahli waris tidak boleh dituntut untuk membayar lebih dari 500 rial. Ini utang bapakmu, pokoknya kamu harus lunasi. Utang bapak berapa? 1000 rial. Ini warisan bapak 500. Serahkan, sudah. Lah terus sisanya gimana? Anak tidak berkewajiban untuk bayari. Karena tidak ada harta mayit yang dia pegang kecuali jumlah tersebut. Ahli waris juga tidak memiliki kewajiban untuk melunasi utang orang tuanya yang telah meninggal dunia jika utang yang ditinggalkan melebihi dari total harta warisan yang dia tinggalkan. Jika seperti ini ketentuan untuk anak, apalagi ahli waris selain anak. Namun jika anak berkenan untuk berbuat baik dengan kerelaan hatinya, dia melunasi utang orang tuanya, meskipun nilai utang itu lebih besar dari total harta warisan yang dia tinggalkan, maka hal ini adalah sebuah amal soleh yang dilakukan oleh anak untuk orang tuanya. Sehingga kalau dia mau berbaik hati, silahkan. Tapi pada asalnya apa? Tidak berkewajiban. Bagian yang perlu ditekankan bahwa melunasi utang orang tua memang tidak wajib, namun bukan berarti tidak dianjurkan. Tidak wajib itu bukan berarti tidak dianjurkan dalam melunasi utang orang tua. Melunasi utang orang tua termasuk bagian dari berbakti kepada orang tua yang memiliki keutamaan yang besar. Dan barangkali itulah kesempatan terakhir di mana kita bisa memberikan manfaat bagi orang tua. Di saat beliau sudah berada di alam kubur, gak bisa lagi beramal, maka beliau butuh sesuatu untuk meringankan bebannya di alam kubur. Tolong jadi anak yang tahu diri, berbakti kepada orang tua. Semoga saya bisa memberikan manfaat bagi orang tua. Dia hadiahkan pahala sedekah. Kalau orang tua gak punya utang, atau dia tutupi seluruh utang orang tua pakai uang pribadi, tidak masalah. Dan di situ akan menjadi albir, ya, sebuah kebaktian yang dilakukan oleh anak kepada orang tuanya. Wallahu a'lam. Dan sampai di sini penjelasan tentang utang orang tua, apakah ditanggung anak ataukah tidak. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas bagaimana jika suami utang ke istri atau sebaliknya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun Anda berada. Sekolah Dasar Tafidhul Quran Madinah Islamic Primary School adalah sekolah penghafal Al-Quran tingkat SD di bawah Yayasan Amal Abadi Indonesia yang dibina oleh Ustadz Aminur Bait Hafidahullah di Sleman, Yogyakarta. Saat ini, pembangunan Sekolah Dasar Tafidhul Quran Madinah Islamic Primary School tahap pertama telah mencapai penyelesaian lantai 3 dan lantai atap gedung. Kebutuhan dana untuk penyelesaian tahap pertama sebesar Rp346.495.000. Kami mengajak kepada kaum muslimin untuk bekerja sama dalam mencetak generasi Qur'ani yang berakidah sahihah dan berakhlakul karimah dengan memberikan donasi terhadap pembangunan sekolah ini. Semoga Allah Ta'ala membalas kebaikan Bapak Ibu sekalian dengan balasan yang lebih baik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya ingin bertanya. Jadi begini Pak Ustaz. Tanahnya ayah saya itu keambil sekitar 1 meter. Tanahnya tetangga. Keambil 1 meter? Ya, jadi maksudnya tanahnya tetangga itu, maksudnya kan tanah itu ukurannya 10 meter kan, 10 meter, punya ayah saya 10 meter, punya tetangga 10 meter. Tapi jadinya punya ayah saya itu berkurang jadi 9 meter, sebenarnya punya tetangga itu jadi 10 meter. Jadi gak keambil 1 meter gitu kan. Nah terus tapi sekarang sudah disertifikatkan dan akhirnya punya ayah saya jadinya tetap 9, punya tetangga itu tetap 11. Kelaannya itu, walaupun sebenarnya tetangga itu tahu bahwa tanah dia itu overlap ke tanahnya ayah saya. Sebenarnya ayah saya dan orang tua juga dan ibunya juga itu pinginnya sih ya diiklasin aja lah, gak usah diperpanjang masalahnya itu. Tapi karena pihak tetangga itu sendiri gak pernah datang untuk minta maaf, untuk biar menyelesaikan masalah itu, akhirnya ini nggak pernah selesai gitu kan. Saya juga nggak pernah bilang sudahlah tanah ini saya ikhlaskan, dan mereka juga nggak pernah bilang minta diikhlaskan sampai akhirnya tetangga itu meninggal kan. Yang anak-anaknya hanya ada satu anaknya yang tahu masalah itu, antara anak-anaknya yang lain mungkin kami nggak tahu atau tidak. Nah sekarang pertanyaannya Ustaz, apakah masalah ini udah selesai Ustaz? Dengan ayah saya bilang ya udah kita ikhlasin, tapi belum pernah terucap gitu loh Ustaz. Belum pernah terucap tetangga itu, karena mereka juga belum pernah datang ketemu untuk minta menyelesaikan urusan ini Ustaz. Itu pertanyaan kami Ustaz, apakah masalah ini udah selesai ataukah memang harus terucap ya udah tanah ini aku ikhlasin yang 1 meter itu. Nah gitu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Landasan dalam masalah ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu malu mri'in muslimin illa bitibi nafsihi. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan jiwanya. Sehingga ketika ayah sudah merelakan dan itu murni atas kerelaan pribadi ayah, bukan karena terpaksa, bukan karena masalah nggak enak, bukan karena tekanan, bukan pula karena yang lainnya. Maka insya Allah kalau ayah sudah merelakan seperti itu, ikhlas, tanahnya diambil oleh tetangganya, urusan sudah selesai. Baik, sudah diucapkan maupun tidak diucapkan. Karena kembali kepada kondisi kerelaan hati ayah. Tapi kalau beliau belum merelakan, misalnya daripada rame, wes, gak usah dibahas. Dan sebenarnya hatinya itu belum rela. Masih gandoli gitu ya. Masih berharap semoga itu nanti bisa dikembalikan. Agar warisan untuk anak-anak itu lebih komplit, tidak berkurang 1 meter. Masih gandoli demikian. Namun, karena ayah lebih memilih daripada nanti ribut dengan tetangga, lebih baik ngalah. Bisa jadi ini belum selesai. Nah, kalau belum selesai, nanti akan berlanjut di akhirat. Dan bahaya besar bagi orang yang nyerobot tanah orang, siapa yang nyerobot tanah orang, maka akan dikalungkan tanah itu, ya, min sab'i aradin, sebanyak 7 lapis bumi. Masya Allah. Nabi SAW mengatakan, man ghasaba shibran minal ard, siapa yang merampas tanah orang lain, walaupun hanya sejengkal. Tanah orang lain dirampas sejengkal. Maka tuwiqo alaihi min sab'in al-aradin, akan dikalungkan kepadanya sebanyak 7 lapis bumi besok di hari kiamat. Dan ini bahaya besar bagi orang yang mengambil hak orang lain. Karena itu apapun bentuk mengambil tanah orang lain, hukumnya dilarang. Dan seharusnya yang kepikiran itu adalah keluarga mayit. Kalau posisi ayah Anda aman, ya. Posisi ayah Anda aman. Yang seharusnya kepikiran itu keluarga mayit. Apakah ini sudah diikhlaskan ataukah belum? Seharusnya dia kepikiran demikian. Kalau Anda nggak mikir seperti itu, nggak apa-apa. Karena justru di posisi dizalimi. Sehingga yang bisa kami sarankan, coba ditanya ulang kepada sang ayah, apakah sudah atas kerelaan murni 100% ataukah masih gandoli? Kalau masih gandoli, bahasa Indonesianya gandoli, teman. Masih berharap, ya. Masih berharap untuk dikembalikan, sampaikan kepada anaknya yang tahu tadi. Bapak belum ridho. Agar bisa segera diselesaikan. Nah, penyelesaiannya karena ini sudah jadi sertifikat, ya. Karena ini sudah jadi sertifikat, bisa dalam bentuk dibayar. Digantikan. Nilai 1 meter ini berapa? Oh, sekian juta. Baik, tolong ditomboi dibayar. Atau bisa juga dalam bentuk dikoreksi sertifikatnya, kalau memungkinkan. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau suami belum mempunyai penghasilan karena gagal usahanya, untuk kebutuhan sehari-hari memakai uang pribadi istri, misal dari warisan orang tuanya. Jika istri belum bisa sedekah ke yang lain, apakah itu cukup menjadi sedekah bagi istri ke Pak karena membiayai keluarganya? Baik. Insya Allah ini jadi sedekah bagi istri. Suami yang belum berpenghasilan, lalu dia memakai harta tabungan pribadi milik istri dari hasil warisan atau dari hasil yang lainnya, maka ini menjadi sedekah bagi sang istri. Dan itu sedekah yang lebih utama. Karena dulu ya, ada seorang sahabat yang istrinya lebih kaya dibandingkan suaminya, yaitu sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau punya seorang istri yang bernama Zainab. Satu ketika Zainab datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengetok pintu. Kemudian ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man? Siapa?" Wanita itu mengatakan, "Zainab." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Ayyu Zayanib?" Zainab yang mana? Ayyu az-Zayanib. Zainab yang mana? Zainab tuh banyak. Termasuk di antara nama pasaran. Zainab, Aisyah, gitu ya. Banyak orang yang punya nama seperti itu. Zainab yang mana? Imra'atu Abdillah. Zainab istrinya Abdullah. Nah, nama Abdullah nama pasaran, tapi yang dikenal dengan nama ini Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Imratu Abdullah, istrinya Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Zainab tentang kasus yang dialami dalam keluarganya, bahwa Zainab itu mau bersedekah dengan hartanya. Tapi ditahan oleh Ibnu Mas'ud, kalau kau kasihkan orang lain, sebaiknya kau kasihkan kepada suamimu yang membutuhkan. Ibnu Mas'ud membutuhkan. Akhirnya Zainab konsultasi dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan apa yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma. Sehingga sedekahnya Zainab dialihkan kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud dan tidak diberikan keluar. Karena itu insyaallah jika istri mau bersedekah untuk suaminya sangat dianjurkan, silahkan ya. Di posisi ketika suaminya adalah seorang fakir miskin, karena mungkin dia baru saja keluar kerja, belum bisa menafkahi keluarganya, usaha juga masih gagal-gagal saja, ya. Itu solusi yang terbaik. Meskipun banyak kadang wanita itu gak terima dengan kayak gini. Akhirnya lebih baik cerai daripada apa? Lebih baik aku menjanda daripada punya suami, gak bisa ngasih nafkah. Pisah keluarga. Nah yang kasihan anak-anak. Padahal kalau misalnya bisa dicarikan solusi yang lebih baik, misalnya sementara pakai dana istri dulu, ditalangi. Sampai kondisi sudah normal, nah nanti bisa dikembalikan, atau kalau istri rela nggak usah dikembalikan, ya sudah, itu jadi hak suami dalam menikmatinya. Intinya kembali kepada kerelaan sang istri. Wallahu a'lam. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh itu kalau orang tua begitu terlanjur memiliki kebutuhan. Mohon maaf Pak, putus-putus. Bisa diulang? Halo, bisa diulang? Misalnya orang tua kita pernah punya pinjaman, tetapi sudah otomatis punya asuransi gitu kan? Asuransi? Iya. Kemudian meninggal. Nah. Kami pernah dengar bahwa kewajiban untuk melunasi itu tetap ada gitu. Ini gimana kalau misalnya secara banknya sudah lunas, tapi apakah masih ada kewajiban untuk mengeluarkan uang sesuai sisa pinjaman yang ada? Baik. Cukup Mbak. Barakallahu fiik. Baik. Gambarannya kurang lebih kayak gini ya gambarannya. A, utang bank. Senilai misalnya biar gampang ya 100 juta. Tentu saja A berkewajiban untuk bayar ke bank ya. A berkewajiban untuk bayar ke bank enggak mungkin 100 juta. Berapa Pak? Ya plus bunganya. Anggaplah setahun 10%. Sehingga yang harus dia bayarkan adalah 110 juta. Baik. Nah, utang ini diasuransikan dengan membayar premi ke lembaga asuransi asuransi pinjaman. Alhamdulillah. Ya, dikumulai sedih banget. Diasuransikan ke lembaga asuransi pinjaman. Anggaplah misalnya preminya senilai 2,5 juta. Baik. Kemudian dalam prosesnya A telah melunasi, telah mencicil sebagian utangnya ke bank senilai 50 juta. Lalu di titik ini A meninggal dunia. Lembaga asuransi akan menutupi berapa ke bank? Lembaga asuransi menutupi berapa? 60 juta. Karena plus bunganya. 110, sudah dilunasi 50, maka lembaga asuransi akan menutupi sisanya, yaitu 60 juta. Baik. Yang menjadi pertanyaan, apakah A yang wafat ini utangnya sudah lunas ataukah belum? Nah, pertama yang perlu kita perhatikan adalah bahwa ada kaidah yang mengatakan kullu ma yubna ala batilin fa huwa batil. Semua hasil dari yang batil adalah batil. Semua hasil dari yang batil adalah batil. 60 juta. Di situ hasil dari asuransi. Hasil dari asuransi. Karena akad yang batil. Akad yang batilnya di mana? Yaitu akad gorornya itu. Dia membayar 2,5 tapi kembali 60. Bayar 2,5 kembali 60. Ini apa? Goror. Enggak boleh yang kayak gini. Baik. Berarti 60 juta ibaratnya ya menang judi gitu ya. 60 juta ini adalah hasil yang batil. Tayyip, maka 60 juta pada asalnya tidak boleh diterima. Terus gimana? 60 juta ini harus dikembalikan kembali ke dikembalikan ke asuransi. Ya. Dipotong 2,5% dari premi yang dibayarkan. Berarti jadinya 57,2 juta. Ini kewajiban yang harus dikembalikan ke lembaga asuransi. Ketika dia sudah menutupinya ke bank. Cuman kan tidak bisa yang kayak gini. Lembaga asuransi tidak menerima seperti ini. Sistem kayak gini tidak ada. Nah, terus gimana? Selanjutnya adalah 57,2 ini atau gini. Kewajiban ya. Kewajiban mayit. Kewajiban mayit adalah bayar pokok yang belum lunas. Bayar pokok yang belum lunas. Pokok yang belum lunas berapa? 50 juta. Bunga tidak perlu dibayar. Sudah? Tadi lembaga asuransi ngasih nilai sekian tadi. 60 dikurangi premi. Karena preminya kan uang mayit sebenarnya. Dikurangi premi. Senilai 57,2. Maka. Dari asuransi dapat 57,2. Kewajibannya cuma 50. Nah, yang perlu dibayar di situ adanya sehingga kewajiban hanya 50 saja. Tidak lebih dari itu. 50 juta. Nah, terus ketika tidak bisa dikembalikan ke lembaga asuransi, ketika tidak bisa dikembalikan ke asuransi, maka ini diserahkan kemana? Ke Baitul Mal. Ini diserahkan ke Baitul Mal. Serahkan ke Baitul Mal. Kenapa kok harus diserahkan ke Baitul Mal? Karena itu adalah harta yang pemiliknya tidak mau menerima sebab dia merasa tidak memiliki. Maka diserahkan ke Baitul Mal. Nah, kalau ke Baitul Mal enggak ada, Baitul Mal negara kemana, Pak? Saya mau kembalikan kemana? Baik, berarti dikembalikan ke kepentingan negara. Kepentingan negara apa, Pak? Banyak. Ya. Misalnya, menyantuni fakir miskin yang mereka wajib untuk dinafkahi oleh negara. Dikembalikan untuk fasum dan seterusnya. Karena itu, nilai 50 juta yang menjadi kekurangan pokok utangnya, karena sudah bayar 50 juta, kekurangannya 50, ini diserahkan untuk fasum atau fakir miskin atau yang lainnya. Karena sebenarnya ini adalah nilai yang harus dikembalikan ke Baitul Mal. Cuman Baitul Mal tidak menerima. Baik, dipahami insya Allah. Lah kok gak bayar ke bank? Nah, bank kan sudah ditutupi asuransi tadi. Jadi maunya dikembalikan ke asuransi, tapi karena gak menerima, ya dikembalikan ke Baitul Mal. Wallahu a'lam. Silahkan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon infonya kan, apa investasi karena ada dana untuk yang diinvestasikan. Saya nggak tahu kan kalau di bank itu banyak ribanya saat ya, kayak mata deposito atau apa. Kemudian juga kayak reksadana obligasi, saat mohon infonya untuk apa, sebuah lembaga yang apa yang kita bisa investasi di situ saat, yang halal gitu saat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lembaga di mana Anda bisa investasi yang halal? Ya, kami tidak tahu ya yang seperti itu. Intinya kembalikan kepada unit bisnis yang real, UMKM yang menjalankan unit bisnis real itu yang paling aman insyaallah. Cuman terkadang ada resiko di masalah pembukuan, kemudian resiko di masalah amanah dan kepercayaan. Tapi kalau dari sistem, lembaga yang cukup aman untuk bisa berbagi keuntungan adalah UMKM. Aman secara syar'i. Mereka bisa diajak untuk bagaimana cara berbisnis yang syar'i. Terutama teman-teman UMKM yang dia sudah belajar tentang bagaimana permodalan yang benar. Atau kalau misalnya di sekitar Anda ada orang yang butuh modal untuk usaha yang cukup profit ya dan menjanjikan, ya silahkan Anda berikan ke mereka. Sementara untuk lembaga yang gede ya, namanya apa ya, saya tidak punya data tentang itu karena sementara ini teman-teman yang dekat dengan kami ya, mereka hanya menjalankan bisnis dengan volume yang cenderung kecil ya. Jadi masuk dalam ranah UMKM. Sehingga yang bisa Anda salurkan, silakan disalurkan ke UMKM sekitar Anda. Wallahu a'lam. Silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Ini masalah hutang keluarga. Nah, jika ada istri memiliki hutang yang tanpa diketahui oleh suami, kemudian karena kondisi darurat, akhirnya istri bicara sama suami dan minta hutangnya itu ditutupin oleh suami tersebut. Nah, karena si suami itu tidak punya uang, si suami tersebut akhirnya pinjam uang ke saudara si istri tersebut. Dan alhasil saudaranya memberikan pinjaman dan uangnya itu langsung diberikan ke istri tersebut. Nah, jika di kemudian hari suami istri ini berpisah gitu, nah terus kemudian utang tidak terbayar, nah siapa yang bertanggung jawab di dunia dan di akhirat? Dijaga Allah. Baik, apa sebab istri ini utang? Suami sebenarnya nggak tahu ini utang apa sebelumnya, karena mungkin utang ini utang bawaan sebelumnya pas saat menikah baru diketahui utangnya ternyata sekian, dan karena sudah kondisi darurat ditagih lagi gitu, akhirnya istri minta tolong ke suami untuk menutupi kayak gitu. Baik. Cukup Bapak? Cukup. Terima kasih Ustaz. Jazakallah. Barakallahu fiik. Jika utang tersebut bukan kewajiban suami, apalagi utang sebelum nikah ya, jelas suami tidak berkewajiban apapun untuk melunasinya. Atau utang karena di luar kebutuhan nafkah, maka suami tidak berkewajiban untuk melunasinya. Karena suami tidak berkewajiban, status suami yang meminjamkan ke saudaranya istri, kemudian dikasihlah pinjaman untuk nutupi utang, ini berarti posisi suami sebagai kafil, sebagai penjamin, untuk meyakinkan bahwasanya istrinya akan bayar. Baik, meskipun dalam hal ini suami tidak berkewajiban untuk bayar. Lalu kalaupun terjadi perpisahan, apakah kemudian suami akan dituntut di dunia dan di akhirat? Jawabannya tidak. Itu utang pribadi istri. Nah terus gimana nanti saudaranya ini dilunasi dari mana? Ya, istri berkewajiban untuk melunasi. Semampu yang bisa dia bisa, yang bisa dia lakukan. Misalnya dengan menyisihkan uang belanja. Atau dia bekerja yang tidak melanggar syariat atau yang lainnya. Kemudian dipakai untuk nutupi utang yang dia terima dari saudaranya. Kalaupun sampai berpisah, ya sudah, berarti hubungan antara istri dengan saudara pribadinya tadi. Suami sama sekali tidak bertanggung jawab di situ. Ini yang kami pahami. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.